السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، kita masih berbicara tentang keutamaan ilmu salaf di atas ilmu orang-orang belakangan. Dan diantaranya keistimewaan ucapan-ucapan salaf dan ilmu mereka, bahwa mereka ucapan-ucapannya simple tetapi bermakna luas. Adapun orang-orang terakhir, banyak bicaranya dan banyak pertikaiannya, banyak basa-basinya, namun intinya hampir tidak ada. Qulibdina a'azakumullah. Kita sampai pada ucapan Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Abu Nu'aim fil Hilyah, bahwa kana Umar ibn Abdul Aziz yaqul idza sami'ta al-mira' fa aqsir, wa qala man ja'ala dinahu 'ardan lil khusumat akthara tanaqqul. Dikatakan oleh beliau, idza sami'ta al-mira', jika kalian mendengar pertikaian, perdebatan, fa aqsir, maka hindarilah, kurangilah, tinggalkanlah. Waqala, kemudian beliau berkata, man ja'ala dinahu 'ardan lil husumat, barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai ajang perdebatan, siapa yang menjadikan agamanya sebagai bahan perdebatan, bahan pertikaian, maka akthar tanaqqul. Kata Umar bin Abdul Aziz, akthar tanaqqul, akan banyak berpindah-pindah. Ini berpindah-pindah agama. Kalau tidak berpindah-pindah agama, berpindah-pindah pemahaman. Dari pemahaman sesat yang satu ke pemahaman sesat yang kedua, kepada pemahaman kesesat yang ketiga, dolalah yang keempat, penyimpangan yang kelima, terus berganti-ganti. Kenapa? Karena agamanya dijadikan ajang perdebatan sebagai bahan pertikaian. Waqala, kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata juga, inna sabiqin an ilmin waqafu. Sesungguhnya para sabiqin, yang dimaksud para sabiqin adalah para salafus saleh, para sabiqin al-awwalin. Dijuluki sabiqin al-awwalin karena Allah memuji mereka dengan kalimat tersebut. Allah memuji mereka dalam Al-Quran dengan kalimat as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata Allah, para sabiqin al-awwalin, generasi pertama umat ini, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah menyatakan bagi mereka jannah. Mereka ridho pada Allah, Allah ridho pada mereka, dan bagi mereka surga dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Dikatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah persiapkan untuk mereka jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Qulana a'udzubikumullah. Maka di sini dijelaskan oleh Allah dengan kalimat as-sabiqunal awwalun, generasi pertama umat ini. Maka Umar bin Abdul Aziz juga menjuluki dengan julukan tersebut. Was-sabiqin atau innas-sabiqina, sesungguhnya generasi pertama umat ini, yakni para sahabat Muhajirin dan Ansar, an ilmin waqafu. Mereka berhenti karena ilmu. An ilmin, karena ilmu, waqafu. Waqafu itu berhenti dalam artian tidak mengerjakan. Jangan dikira mereka tidak mengerjakan karena malas. Jangan dikira mereka enggak mengerjakan karena enggak ngerti. Jangan dikira mereka enggak mengerjakan karena mereka enggak punya ilmunya. Tetapi kalau mereka tidak mengerjakan, artinya mereka tahu bahwa perbuatan itu tidak perlu dikerjakan. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sehingga kebidahan-kebidahan yang diajarkan, yang dikerjakan oleh kaum muslimin hari ini, kita katakan, kenapa kalian mengerjakan, para salafus saleh tidak mengerjakan? Apakah kalian kira bahwa mereka tidak mengerjakan karena mereka enggak ngerti? Mereka tahu bahwa perkara itu perkara bid'ah yang mereka tidak mau kerjakan. Kalau saja itu adalah kebaikan, niscaya mereka lebih dulu mengerjakan. Kalau saja merayakan kelahiran Nabi, merayakan kematian Nabi, merayakan kematian orang tuanya, kalau itu baik, niscaya para sahabat lebih dulu. Tapi para sahabat tidak mengerjakannya. An ilmin waqafu. Mereka berhenti karena ilmu. Mereka enggak ngerjakan karena ilmu. Wa bi basarin nafidin qad kaffu. Dan dengan pandangan yang tajam, mereka meninggalkan sesuatu. Kenapa enggak mengerjakan? Karena pandangannya tajam. Ini perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Perkara yang tidak diajarkan, maka itu adalah kejelekan. Kalau kejelekan tempatnya dalam neraka, mereka ngerti. Bibasarin nafidin kaffu. Mereka dengan pandangan yang tajam, mereka berhenti, tidak mengerjakan. Wa kanuhum aqwa alal bahthi law bahadu. Dan mereka niscaya lebih mampu, lebih kuat untuk membahas, lebih bisa untuk membahas, kalau saja mereka ingin membahas perkara-perkara. Yani, kalau para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak membahas sesuatu, bukan berarti mereka enggak mampu. Dan mereka bukan enggak ngerti, tetapi mereka enggak membahasnya karena mereka tahu bahwa itu tidak perlu dibahas. Seperti pembahasan tentang suara ketika kita baca Quran. Itu suara kita ketika baca Quran makhluk atau bukan makhluk? Kalau Quran, yakin itu adalah bukan makhluk. Quran itu ucapan Allah. Allah berbicara dan Allah memiliki sifat kalam. Maka kalamullah, pembicaraan Allah adalah sifat Allah. Kalau pembicaraan Allah sifat Allah, maka bukan makhluk. Semua sifat-sifat Allah bukan makhluk. Allah memiliki sifat qudrah, dan qudrah bukan makhluk. Allah memiliki sifat rahmah, maka rahmatullah bukan makhluk. Demikian pula Allah memiliki sifat kalam, maka kalamullah bukan makhluk. Tiba-tiba, belakangan-belakangan setelah jauh dari para sahabat, muncul orang-orang yang membahas, kalau Quran memang ucapan Allah, bukan makhluk. Tapi kalau saya baca Quran, Alif Lam Mim, suara saya itu makhluk bukan makhluk? Bagaimana? Jawab atau tidak jawab? Kita katakan para salafus saleh tidak membahasnya. Maka kamu jangan mencari-cari. Jangan membahas-bahas perkara yang para sahabat tidak membahasnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, betapa banyak orang yang sesat karena membahas perkara yang tidak perlu dibahas. Masalah takyif kayak apa tangannya Allah? Kayak apa turunnya Allah ke langit dunia? Seperti apa zat Allah? Ini enggak pernah dibahas oleh para sahabat. Para sahabat berpikir tentang apa yang Allah kenalkan dalam Quran dan Sunnah, dan mereka tidak mau membahas apa yang tidak dijelaskan, yaitu kaifiyah, tentang kayak apanya, kayak apa tangannya, kayak apa turunnya, kayak apa di atas aras dan seterusnya. Mereka tidak membahas. Maka mereka ketika tidak membahas, kenapa? Apakah karena bodoh enggak mau membahas sehingga kita sok pintar terus membahas? Apakah mereka karena enggak punya ilmu sehingga enggak berani membahas, kemudian orang belakangan merasa punya ilmu terus membahas? Tidak. Mereka tidak membahas karena mereka ngerti bahwa itu tidak perlu dibahas. Karena mereka alim, memiliki ilmu bahwa perkara itu tidak perlu dibahas. Dan mereka mampu kalau mau membahas, lebih mampu dari kalian, lebih hebat dari kalian. Kanu aqwa 'alal bahthi idza bahathu. Mereka akan lebih mampu untuk membahas kalau mereka mau membahas. Tapi nyatanya mereka tidak membahasnya. 'An 'ilmin bi basarin nafidhin. Karena ilmu dan karena pandangan yang tajam mereka tidak membahas. Sehingga para generasi-generasi berikutnya sampai masa kita hari ini, jangan sok pinter, jangan sok tahu. Jangan sok pinter, jangan sok tahu. Para sahabat membahas, kita membahas. Para sahabat tidak membahas, jangan lancang membahas-bahas. Enggak perlu dibahas. Kenapa? Membahas perkara itu bid'ah. Loh, kenapa membahas perkara itu bid'ah? Karena para salafus saleh tidak membahasnya. Rasulullah SAW tidak menyuruhnya. Dan mereka para orang-orang terbaik juga tidak berupaya untuk membahas-bahasnya. Maka hal itu perkara yang bid'ah kalau kita bahas-bahas. Dan orang yang membahas-bahas apa yang tidak perlu dibahas, biasanya ujung-ujungnya sesat. Siapa yang berpikir tentang zat Allah, sesat. Siapa yang berpikir tentang kaifiyah, bagaimana, kayak apa sifat-sifat Allah, sesat. Mereka-mereka yang membahas-bahas tidak dengan Quran dan Sunnah, tapi dengan ra'yu mereka, dengan pikiran mereka, sesat. A'udzu billahi minadh dhalal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Titik itu ucapan Umar bin Abdul Aziz sampai situ. Itu belum ada titik, kasih titik. Wa kalamu salaf fi hadzal ma'na katsirun jiddan. Dan ucapan para salaf dalam masalah ini sangat banyak sekali. Wa qad futina katsirun minal mutaakhirin bihadza. Dan sungguh telah terfitnah dengan cara-cara seperti ini, membahas-bahas perkara yang tidak perlu dibahas. Futina katsirun minal mutaakhirin. Sungguh banyak terfitnah orang-orang belakangan. Kenapa? Karena sok pinternya. Karena lancangnya mereka. Dulu para sahabat, alim mereka, punya ilmu mereka, ulama. Bahkan salah seorang mereka, Mu'adz bin Jabal, dikatakan oleh Rasulullah SAW, Mu'adz bu'itsa yaumal qiyamah amamal ulama biratwah. Bahwa Mu'adz bin Jabal dibangkitkan nanti pada hari kiamat, di depan para ulama, satu ratwah. Berarti kalau para ulama dibariskan begitu, yang paling depannya, yang paling alimnya, yang paling pintarnya adalah Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan amamal ulama biratwah. Dia di depan ulama satu ratwah. Apa satu ratwah? Dikatakan sejarak satu lemparan panah. Dikatakan pula oleh para ulama sejauh mata memandang. Maka kalau para ulama di sini, Mu'adz di depan sejauh lemparan panah, atau di depan sejauh mata memandang. Masya Allah. Maka mereka alamun nas. Mereka sealim-alim manusia setelah nabinya, setelah rasulnya, adalah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Tapi toh mereka tidak lancang. Tapi toh mereka tidak sok pinter membahas kaifiyah. Tidak sok pintar membahas tentang kayak apa tangan Allah, kayak apa tingginya Allah, kayak apa turunnya Allah ke langit dunia, seperti apa dan seperti apa. Tidak membahas. Karena mereka sadar, mereka alim bahwa Allah itu gaib, maka kaifiahnya pun gaib. Karena Allah itu gaib, tidak bisa diraba dengan panca indera, apalagi bagaimana tangannya, bagaimana turunnya, juga enggak bisa diraba dan enggak bisa dipelajari dengan panca indera kita. Mereka sadar itu. Tetapi orang-orang mutakhirin, orang-orang belakangan, dari kalangan yang sok pinter, mahasiswa-mahasiswa. Tahu mahasiswa? Mahasiswa yang kaya, perusak-perusak dewasiwanya mereka. Dewasiwanya orang-orang kafir, perusak. Sehingga bukan mahasiswa, tapi mahasiswa. Mereka merasa alim bil fizia wa teknologia, alim bil biologia, alim bil kimia, alim, merasa alim, alim dalam segala ilmu-ilmu tersebut, kemudian lancang membahas kayak apa Allah. Mungkin Allah itu adalah sinar ini dan sinar itu yang berbaur menjadi satu, dan dia memiliki dimensi yang tak terhingga, dan sok pinter lu. So'alim. Hati-hati kalian. Jangan so'alim, jangan sok pinter. Perkara itu dulu para sahabat tidak membahas. Bukan karena para sahabat bodoh, bukan. Bukan karena para sahabat gak ngerti, bukan. Tapi para sahabat alim bahwa perkara itu kalau dibahas bahaya. Kamu akan sesat, kamu akan menyimpang. Kenapa? Karena berbicara hal gaib tidak mungkin kita bisa mampu. Kecuali dengan bimbingan Quran wa sunnah. Hal-hal waib gak akan mampu kita bahas, kita cari sendiri dengan panca indera kita. Gak akan mungkin. Itu para sahabat alim, ngerti masalah ini. Otakku sekepal gini mau apa? Apakah mampu berbicara tentang zat Allah? Mataku terbatas dengan jarak. Apakah bisa membahas zat Allah? Telingaku terbatas frekuensi tertentu. Apakah bisa membahas dan mendengarkan kayak apa Allah? Gak akan mampu. Tangan kita sangat lemah, amat kecilnya, amat lemahnya. Apa mampu untuk membahas dengan tangan kita meraba-rabanya? Gak akan mampu. Seluruh panca indera kalian gak akan bisa membahas tentang Allah. Kecuali kalau Allah beritahu dalam Quran. Kecuali kalau Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih. Ya, selesai. Karena alim dengan ini, maka para sahabat tidak membahas. Tetapi para mutaakhirin, karena sombong, mutakabbirin, jabbar, karena mereka dalam keadaan yura'unan nas, riya ingin dipuji oleh manusia, maka mereka sok membahas perkara-perkara yang tidak perlu. Seminar kok seminar tuyul? Apa enggak ada pembahasan lain? Seminar jin dan alam arwah. Rasul gak berani menjawab dan diperintahkan oleh Allah untuk jangan jawab. Ketika mereka tanya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Allah jawab dan perintahkan nabinya untuk menjawab. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh urusan Rabbku. Dijawab atau tidak dijawab? Tidak dijawab. Wahai Nabi, katakan ruh urusan Allah. Roh urusan Rabbku, bukan urusan aku. Aku gak ngerti, aku gak tahu, karena gak diberitahu oleh Allah. Nabi disuruh menyatakan kulir ruh min amri Rabbi, tiba-tiba mereka membahas seminar-seminar tentang jin, tentang alam arwah, alam gaib, dan seterusnya. Profesor. Sombong dengan gelarnya, sehingga merasa bisa membahas perkara-perkara tersebut. Silakan bahas urusanmu, urusan duniamu, urusan ilmu-ilmu duniamu. Mungkin kamu ngerti, kamu a'lam bi umuri dunyakum, kamu ngerti urusan dunia kalian. Kalau untuk urusan agama dengan dalil Quran wa sunnah. Kalau urusan Allah Subhanahu wa taala dengan berita dari Quran dan sunnah, enggak mungkin bisa dengan lainnya. Ini sudah mapan dalam hati para sahabat. Sedangkan orang-orang belakangan tidak ngerti kalau itu adalah perkara yang tidak mungkin bisa dibahas oleh akalnya. Akhirnya dibahas. Dengan ilmu filsafat. Akhirnya dibahas tanggat Allah dengan ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat dalam kampus-kampus filsafat. Akhirnya mereka stres, gila, majnun, atau mereka kafir, murtad, keluar dari Islam, atau mereka sesat, menyimpang, menjadi ahlul dalal. Tiga kemungkinan. Yang murtad sudah banyak, yang menyatakan di kampus mereka, selamat datang di kampus tak bertuhan. Ditulis itu, panduknya di Bandung. Selamat datang di kampus tak bertuhan. Dan ketika mereka bikin orasi, kalimatnya bukan Allahu Akbar, anjinghu Akbar, kata mereka. Kafir murtad keluar dari Islam. Yang di Jogja itu di Bandung. Yang di Jogjanya menyatakan saya tidak akan sholat sebelum saya menemukan eksistensi Tuhan, katanya. Tidak sholat dia. Yang tadinya dia sholat, ketika dia kuliah filsafat, 4 tahun keluar malah gak sholat. Kenapa? Saya belum menemukan eksistensi Tuhan. Maka saya tidak akan sholat sampai saya menemukan eksistensi Tuhan. Apa itu maksudnya? Karena membayar biaya besar 4 tahun untuk kuliah, untuk mendapatkan kekafiran. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, masih ada lagi mereka-mereka yang kufur karena ilmu filsafat membahas tentang masalah zat Allah dengan akal. Itu yang kafir murtad, yang gila. Tidak sedikit jadi stres mereka. Betul-betul gila, stres. Itu lebih banyak lagi. Sampai-sampai kalau ada orang yang mempelajari agama, kata orang tuanya, jangan teman-teman nanti gila. Kenapa? Karena sudah banyak yang gila. Kita katakan, wahai bapak, wahai ibu, yang gila itu yang salah pelajarnya. Belajarnya bukan dari Quran dan Sunnah, tapi dari ilmu filsafat, dari ilmu mantik, dari ilmu kalam, dari perkara-perkara yang seperti itu. Maka mereka gila, stres, wajar. Karena otak yang sekepal berbicara tentang Allahu Akbar, gak akan mampu. Kalau gak mampu, konslet. Terjadi di kepalanya konsleting, kemudian gila, nggak bisa ketemu lagi dengan kesadarannya. Yang paling banyak yang ketiga, yaitu ahlul dalal, jadi sesat, menyimpang. Kadang masih sholat tapi pemikirannya sesat, kadang masih ngaku muslim tapi pemikirannya sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan di sini, وَقَدْ فُتِنَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُتَأَخِرِينَ بِهَذَا. Sungguh telah banyak yang terfitnah dengan masalah ini di kalangan orang-orang terakhir. وَظَنُّوا أَنَّ مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ وَجِدَالُهُ وَخُصَامُهُ فِي مَسَائِلِ الدِّينِ فَهُوَ أَعْلَمْ مِمَّنْ لَيْسَ كَذَلِكَ. Mereka mengira kalau orang yang banyak bicaranya, banyak debatnya, banyak pertikaiannya, banyak seminar-seminar-seminarnya, banyak masail din, banyak mempertanyakan masalah agama, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu, dianggap orang itu alim. Dianggap alim mimman laisa kadzalik. Dianggap lebih alim dari orang-orang yang tidak seperti itu. Jadi kalau baca Quran, sami'na wa ta'ana. Baca hadis, sami'na wa ta'ana. Ada berita dari Allah, percaya. Ada berita dari hadis, percaya. Itu kata mereka, itu namanya jumud, kata mereka. A'udzubillah. Orang yang sami'na wa ta'ana terhadap Quran dan Sunnah dianggap dungu, dianggap bodoh, dianggap rendah. Kalian itu hanya tunduk apa kata Allah, apa kata Rasul, kurang kritis, kata mereka. Siapa yang alim? Kata ahlu filsafat ini, yang alim itu ya kami. Yang kritis, Al-Quran bilang haram, kenapa kok haram? Kritis. Kalau Nabi bilang ini wajib, kenapa kok wajib? Dikatakan haram, kenapa kok haram? Dikatakan Allah memiliki tangan, kayak apa tangannya? Kita bahas. Ini cerdas, kritis, kata mereka. Bukan kritis. Orang yang demikian ini sungguh sangat kritis di pinggir jurang neraka. Hampir masuk neraka. A'udzubillah. Orang yang demikian justru orang yang lancang dan kurang ajar kepada Allah SWT. Padahal Imam Ahmad dan para ulama menyatakan, kalau sudah datang hadis, la yuqalu lima. Jangan berkata, kenapa? Salat lima waktu, kenapa sih? Kalau salat lima waktu, jangan tanya, kerjakan. Dikatakan 4 rakaat, waktu duhur. Kenapa kok harus 4? Enggak perlu tanya. La yuqalu 5. Perintahnya begitu, kerjakan seperti itu. Perintahnya begini, kerjakan begini. Ini yang namanya sami'na wa ta'na. Dan ini yang dipuji oleh Allah SWT. Bahwa mereka-mereka orang-orang yang beriman, kalau dikatakan pada mereka dengan perintah dan larangan, qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, aku dengar, aku taat. Aku harap ampunanmu ya Allah. Kami akan kembali kepadamu. Beda dengan Yahudi yang kalau diberi perintah larangan, diberi syariat, sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami enggak mau nurut. Kami dengar tapi kami enggak mau taat. Kami tahu tapi kami enggak mau melaksanakan. Sama dengan mereka-mereka para ahlul kalam. Dikasih perintah, sami'na, kami dengar, tapi kenapa? Loh, kok tapi kenapa? Kurang ajar banget. Iya, tapi kenapa kok disuruh begini? Kenapa kok halal? Kenapa kok haram? Kenapa kok harus 4? Kenapa harus 5? Kenapa harus... Kamu tanya sama Allah SWT, silakan. Kalau kamu dapat wahyu, kamu selamat. Dan kamu tidak akan dapat wahyu. Kalau kamu tidak mendapatkan wahyu, berarti kamu akan sesat. Sebab yang jawab, syaitan. Mungkin begini, mungkin begitu. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Akhirnya rusak dia. Qul inna a'udzukum wa muslimin yang saya hormati. Wahyu telah berakhir. Sudah turun secara lengkap. Maka apa yang diperintahkan, kerjakan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Dan apa yang diberitakan, percaya. Dan apa yang tidak dijelaskan, jangan kamu lancang cari-cari dengan otak kamu sendiri. Jangan. Fa'alaikum warahmatullah. Ini prinsip ahlu sunnah dan adab ahlu sunnah terhadap syariat, terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Maka orang yang menyatakan bahwa orang yang kritis-kritis terhadap Quran dan sunnah, orang yang katanya kritis dan senang debat, senang berbantah-bantahan dengan ilmu kalam, dikatakan itu a'lamun nas. Ini dijawab oleh Ibnu Rajab, wa hadza jahlun mahdh, itu kebodohan murni. Kalau dianggap yang banyak omongnya berarti pintar, itu kebodohan murni. Wa anzur ila akabir sahaba wa ulama'ihim, lihatlah tokoh-tokoh besar para sahabat dan lihatlah bagaimana ulama-ulama mereka seperti Abu Bakrin wa Umar wa Ali wa Mu'ad wa Ibnu Mas'ud wa Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kaifa kanu? Lihat bagaimana mereka. Apakah mereka banyak omongnya? Banyak debatnya? Banyak jidal wal khusumat? Apakah mereka memakai ilmu kalam? Kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Kalamuhum aqal min kalam Ibn Abbas wa hum a'lam minhu. Mereka ucapannya lebih sedikit daripada ucapannya Ibn Abbas, tetapi mereka lebih alim daripada Ibn Abbas. Sebaliknya ucapan Ibn Abbas dibandingkan ucapan para tabi'in, ucapan tabi'in lebih banyak daripada ucapan Ibn Abbas, tetapi Ibn Abbas lebih alim daripada para tabi'in. Wa kadzalika kalamut tabi'in, demikian pula ucapan para tabi'in, akthar min kalam as-sahabah, lebih banyak dari ucapan para sahabat, tapi para sahabat a'lam minhu. Berarti justru sebaliknya, yang lebih alim lebih sedikit ucapannya. Wa kadzalika tabi'ut tabi'in, demikian pula para tabi'it tabi'in, pengikutnya para tabi'in, kalamuhum akthar min kalamit tabi'in, ucapannya lebih banyak daripada ucapan tabi'in. Wattabi'una a'lam minhu, padahal para tabi'in lebih alim daripada para tabi'it tabi'in. Falaisal ilmu bikathrat riwayat. Kalau begitu kesimpulannya, ilmu itu tidak diukur dengan banyaknya riwayat. Laisal ilmu bikathrat riwayat, bukanlah ilmu diukur dengan banyaknya meriwayatkan atau banyaknya hafalan. Wala bikathratil maqal, bukan pula dengan banyaknya omong. Walakinnahu nurun yaqdhifu fil qalbi, tetapi yang namanya ilmu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati seseorang. Yafham bihil abdul haqq, yang akan dipahami oleh seorang hamba yang hak. Wa yumayyiz bihi bainahu wa bainal batil, sehingga hamba tadi bisa membedakan mana yang hak mana yang batil. Wa yu'abbir an dhalika bi ibaratin wajiza mahsilat mahasilah lil maqasid, dan ketika disampaikan ilmunya kepada orang lain, yu'abbir an dhalik, diungkapkan bi'ibaratin wajizah, diungkapkan dengan ungkapan yang simpel, kata-kata yang ringkas, tetapi muhassilah lil maqasid, tetapi menghasilkan maksud. Menghasilkan maksud. Ada orang kesusahan, bingung, bagaimana ini? Apa maksudnya begini? Hukumnya apa dan sebagainya? Hukumnya halal, halal karena dalilnya ini. Hukumnya haram karena dalilnya itu. Selesai. Oh, jazakallah khair. Selesai. Ini yang jawab alim ulama. Ketika orang tadi bertanyanya kepada orang yang di bawahnya ulama, apa hukumnya ini? Oh, hukumnya itu kalau kata fulan begini, kalau kata fulan begini, kalau kata fulan begitu, kalau ini kan begini, kalau begini bagaimana, sampai detail orangnya dalam keadaan bengong ini, jadi saya harus bagaimana? Subhanallah, beda. Saya pernah ketemu murid-muridnya ulama dan pernah ketemu ulamanya, beda. Kalau murid, cucu muridnya ulama, masya Allah kalam, luas kesana kemari, panjang lebar, tapi tidak menyimpulkan. Orang semua bubar, ditanya, gimana kajian kemarin? Ketika saya gak ada digantikan. Oh, bagus, masya Allah, luas pembahasannya. Alhamdulillah. Tapi saya bingung, Ustaz. Kok bingung? Iya, saya gak bisa menyimpulkan. Saya harus bagaimana sekarang? Karena semua akwal disampaikan, semua madhab disampaikan, saya tidak bisa mentarjih yang mana. Panabidina azakumullah. Ketika seorang ulama ditanya, ini orang perlunya apa? Perlunya amal. Maka ini yang paling rajih, kerjakan. Kepada orang yang kedua, beda. Karena ini talibul ilm. Ini orang bukan hanya amal, dia adalah seorang yang sedang mempelajari tarjihat. Memang talibul ilm, maka diterangkan ini sungguhnya ada khilaf begini. Sampai kepada dia. Kepada ini beda, kepada itu beda. Kenapa? Karena dia alim bil ilm dan alim biman yas'al. Dia alim dengan ilmunya, syariatnya. Dan alim pula siapa yang bertanya, untuk apa dia bertanya, dan perlunya seberapa kira-kira. Maka ini cukup dijawab dengan ini cukup jawab dengan itu, yang ini harus dijawab dengan detail, yang ini dijawab akan lebih detail lagi, dan yang satu tidak dijawab, dikatakan antum lebih alim dari saya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa yang bertanya ini ilmunya dengan saya sama. Dan yang ditanya tidak lebih alim daripada yang bertanya. Jadi dia tahu bahwa yang ditanyakan adalah yang rajih menurut kamu. Akan dia katakan, yang penting apa yang rajih menurut kamu. Karena kamu adalah seorang yang alim, saya yang bertanya pada kamu, bukan kamu yang tanya sama saya. Qulibrina a'azakumullahu muslimin saya hormati. Demikian. Nanti akan kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang bi'idznillahi taala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kalimat yang simple tapi bermakna luas. Ini pemberian Allah kepada nabinya. Dan ini keistimewaan. Jadi kalau seorang bisa menjawab dengan ringkas tapi jelas, makin adalah keistimewaan. Masya Allah. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.